إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam telah menetapkan persaudaraan Islamiyah dan ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah dan imaniyah kepada kita kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, yakni saudara se-Islam dan se-Iman. Dalam keislaman dan keimanan yang tidak boleh dikeluarkan kecuali berdasarkan keterangan yang tegas dari Rabbul Alamin dan Rasulnya. Innamal mu'minuna ikhwah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak hadis beliau, di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال المسلم أخو المسلم, orang muslim saudara orang muslim yang lainnya, المسلم أخو المسلم لا يظلمه, tidak boleh menganiayanya, tidak boleh menzaliminya pada dirinya dan pada hartanya dan pada kehormatannya, tidak boleh. La yadlimu wa la yuslimuhu, dan tidak boleh dibiarkan dianiaya oleh orang lain, harus dibantu, ditolong. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, niscaya Allah akan menunaikan hajat atau keperluan dan kebutuhan dia. Wa man farraja an muslimin qurbatan, barang siapa yang melapangkan dari seorang muslim satu kesusahan, farrajallahu anhu biha qurbatan min qurbi yaumil qiyamah, niscaya Allah akan memberikan kelaparan dari kesusahan dia, dengan sebab dia memberikan kelapangan, kemudahan, pertolongan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberikan kelapangan dari kesusahan. Salah satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat, huru hara pada hari kiamat nanti. Sungguh hadis yang sangat agung sekali, yang menggembarkan kepada kita untuk melapangkan kaum muslimin yang sedang susah. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup cacat aib seorang muslim, satarahullahu yawmal qiyamah, niscaya Allah akan menutup cacatnya, aibnya pada hari kiamat kelak. Hadis yang besar sekali. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Musa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah, orang mu'min bagi orang mu'min yang lainnya seperti sebuah bangunan, saling berpegangan, saling membantu, saling menolong, saling menyangga. Dia tidak berdiri sendiri, saling membantu satu dengan yang lainnya. Yashuddu ba'dahu ba'dah, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Thumma shabbaka baina asabi'ahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menganyamkan jari jemarinya, gini, dimasukkanlah jari-jari ini sini, saling menguatkan, saling berpegangan satu dengan yang lain. Ini asas yang dibuat oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bahwa orang-orang mukminin kal bunyan, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah. Thumma shabbaka baina asabi'ihi. Dan kejadian ini di masjid. Dalam hadis yang lain yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, anin Nu'man ibn Bashir, dari Nu'man bin Bashir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mathalul mu'minin, tamsil, ini lafal Muslim. Dalam lafal Bukhari, taral mu'minin, engkau lihat orang-orang mu'minin itu, perumpamaan orang-orang yang beriman itu, fi tawadihim, di dalam kasih sayang dan cinta kasih mereka. Yang dimaksud tawadihim adalah mempunyai hubungan atau saling menghubungi yang dengannya akan menimbulkan mahabbah, kecintaan. Seperti pertama saling menziarahi, yang kedua misalnya saling memberikan hadiah, yang ketiga menyebarkan salam. Ini makna akan menimbulkan tawadhu'in, yakni hubungan yang akan menimbulkan mahabbah sesama orang-orang yang beriman. Di antara yang akan menimbulkan mahabbah seperti saling menziarahi, memberikan hadiah atau menyebarkan salam, menyebarkan salam. Oleh karena itu, alangkah sesatnya sebagian firqah-firqah sesat yang tidak menjawab salam orang-orang yang beriman, padahal tidak ada alasan syar'i untuk tidak menjawabnya. Dan alangkah sesatnya sebagian firqah-firqah sesat yang mengeluarkan orang-orang yang beriman dari keimanan mereka, dari keislaman mereka, dikafirkan. Ini asas ahli bid'ah. Umumnya ahli bid'ah mengkafirkan saudaranya, berbeda dengan ahlus sunnah dari salafun salihin dan orang-orang yang mengikutinya dari zaman ke zaman, di timur dan di barat bumi sampai pada hari ini dan seterusnya insyaallah taala sampai hari kiamat. Mereka adalah orang yang paling sayang, paling cinta kepada orang-orang yang beriman. Karena itu mereka sangat jauh sekali dalam mengkafirkan seorang muslim. Tidak benar omong kosong sebagian manusia, ba'dun nas, yang melemparkan tuduhan kepada ahlus sunnah, kepada salafiyin, bahwa mereka suka mengkafirkan orang. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Hada buhtanun azim wa ifkum mubin. Ini kebohongan yang besar yang tidak ada bukti sama sekali. Karena perjalanan mereka perjalanan yang penuh dengan kasih sayang dan cinta kasih kepada orang-orang yang beriman. Ini makna fi tawadihim wa tarahumihim. Tarahum, kasih sayang, saling menyayangi. Maknanya tolong menolong, menolong mereka, yang satu menolong yang lain, khususnya pada saat-saat sebagian kaum muslimin ditimpa kesusahan, kesengsaraan seperti saudara-saudara kita di Rohingya. Maka kaum muslimin menampakkan tarumihim, pertolongan, memberikan bantuan. Wa ta'atufihim, juga saling memberikan pertolongan satu dengan yang lain. Mathalul jasadi, seperti sebuah jasad. Wa fi riwayatin kamathalil jasadi idza ishtaka minhu 'udwun, apabila sakit salah satu bagian anggota tubuhnya, tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma, menjalar ke seluruh tubuhnya dengan tidak bisa tidur dan demam. Ini persaudaraan kaum muslimin, dan ahlus sunnah lah yang mengambil bagian besar dari asas yang mulia ini. berbeda dengan ahlul bidah dari khawarij, rafidah, mu'tazilah, dan orang-orang yang terkena syubhat, kerancuan mereka yang begitu mudahnya, ringannya mengkafirkan orang Islam. Berbeda dengan perjalanan ahlus sunnah, berbeda dengan perjalanan kaum salaf atau orang-orang yang mengikuti salaf, salafi, salafiyun, tidak pernah mengkafirkan manusia kecuali orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita akan lihat nanti dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita memasuki poin akidah ke-8 tentang arkanul iman yang nanti akan kita bahas lebih luas lagi. Kemudian poin akidah ke-9 di antara akidah ahlus sunnah, kita meyakini bahwa iman itu diiktikadkan, yakni diyakini di hati, tentunya dengan keyakinan yang dalam, keyakinan yang benar, keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati, dan diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan perbuatan. Yang biasa disingkat oleh kaum salaf dengan perkataan mereka yang sangat terkenal, al-iman qaulun wa amalun. Iman itu adalah perbuatan, perkataan dan perbuatan, perkataan dan perbuatan. Imam Bukhari, lihat kitabnya halaman 225, berkata menjelaskan tentang iman dalam kitab sahihnya, di bagian kitab iman bab pertama, beliau mengatakan huwa, ia iman itu adalah qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, dan iman itu dapat bertambah dan berkurang. Pada mukaddimah ke-4 telah saya bawakan sejumlah perkataan para imam ahlus sunnah dan kitab-kitab mereka khususnya tentang masalah iman, bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Seperti diterangkan oleh Al-Imam Al-Muzani, murid dari Al-Imam Al-Syafi'i, oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, oleh Al-Imam Ibn Abi Shaybah, oleh Al-Imam Abu Ubaid, oleh Al-Imam Abu Hatim, dan Al-Imam Abu Zur'ah, dan para imam yang lainnya. Kemudian pada halaman 226, Imam Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dalam kitabnya yang sangat berharga sekali, yang menjelaskan tentang keyakinan-keyakinan ahlus sunnah dengan judul Kitabus Sunnah, kitab sunnah. Sunnah di sini maknanya yang berkaitan dengan i'tiqadah, keyakinan-keyakinan. Beliau telah membawakan beberapa riwayat yang sahihah dari para imam yang sangat masyhur di dalam Islam, yang telah diakui keimamahan mereka, keilmuan mereka, dan seterusnya. Di antaranya adalah ayahnya, Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Idza zana wa shariba al-khamra naqasa imanuhu. Iman itu adalah qawlun wa amalun, perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Apabila seseorang itu berzina atau meminum khamr, minuman keras, niscaya keimanannya berkurang. Yakni tidak hilang selama ia mengakui bahwa zina dan khamr itu adalah haram. Ini menyalahi firqah atau beberapa firqah sesat seperti Khawarij, nanti akan kita bahas. Kemudian Imam Abdullah bin Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal juga membawakan perkataan Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Al-Imam Malik mengatakan, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah qawl, perkataan dan perbuatan. Kemudian dibawakan juga perkataan al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, al-imanu qawlun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Iman itu adalah qawlun wa amalun, perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Nah, kemudian al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal membawakan sejumlah riwayat dari para imam Ahlus Sunnah seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan, seorang imam besar, ahli hadis besar, gurunya para imam. Kemudian Sufyan Al-Thawri, Amirul Mu'minin fil hadis, pemimpin orang-orang yang beriman di dalam hadis, julukan Amirul Mu'minin sedikit sekali yang dijuluki dengan Amirul Mu'minin seperti Sufyan Al-Thawri, seperti Syu'bah, seperti Al-Imam Al-Bukhari dan lain-lain, beberapa orang. Kemudian Waqi bin Jarrah, kemudian Sufyan bin Uyainah, kemudian tadi Al-Imam Malik bin Anas dan lain-lain para imam, begitu banyak dari tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semuanya mereka mengatakan, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu perkataan dan perbuatan, yakni perkataan lisan dan perkataan hati, perbuatan anggota tubuh dan perbuatan hati. Itulah disingkat oleh para imam qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu terdiri dari perkataan dan perbuatan, perkataan hati dan perkataan lisan, perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh. Yang dalam sebagian perkataan mereka, iman itu diiktikadkan, diyakini di hati. Pertama, yang kedua diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga dikerjakan dengan perbuatan. Yazid, dan yang keempat bertambah dengan mengerjakan amal taat. Yang kelima yanqus, berkurang dengan mengerjakan amal atau perbuatan maksiat. Yang keempat, iman itu akan bertambah ketika seseorang mentaati Ar-Rahman Allah. Dan yang kelima, iman itu akan berkurang ketika seseorang mentaati syaitan. Yang kemudian diringkas dengan perkataan yang sangat terkenal sekali, dan ini berpuluh imam dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in dan seterusnya, mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Yazidu wa yankus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan mentaati Ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati Asy-Syaitan. Mengapa para imam Ahlus Sunnah menjarkan, menampakkan terang-terangan, dan mereka terus-menerus mereka menulis, mendakwakan bahwa al-iman qaulun wa amalun. Iman itu perkataan dan perbuatan. Perkataan hati dan perkataan lisan, perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh. Atau iman itu pertama diiktikadkan di hati, kedua diucapkan dengan lisan, ketiga dikerjakan dengan anggota tubuh, keempat iman itu dapat berkurang, bertambah. Iman itu bertambah karena apa? Karena mentaati Allah. Yang kelima, iman itu pun dapat berkurang. Kenapa? Dengan sebab apa? Dengan sebab mentaati syaitan. Diulang-ulang oleh para imam. Mengapa? Karena di sana ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah yang berdasarkan hidayah dan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Pertama, Ahlus Sunnah i'tiqadnya tadi, yakni terjadi perselisihan di dalam usuluddin ini, di berbagai macam kelompok-kelompok firqah-firqah di dalam Islam. Saya akan menyimpulkannya dan akan menjelaskannya. Yang pertama adalah Ahlus Sunnah. Mereka meyakini bahwa iman itu qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Yazidu wa yankus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan mentaati Allah, berkurang karena mentaati syaitan. Bertambah dengan mengerjakan amal taat, berkurang dengan mengerjakan maksiat. Menurut Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar seperti perkataan Imam Ahmad tadi, idza zana wa syariba al-khamra naqasa imanuhu. Berzina dan meminum khamr adalah dua dosa besar. Tetapi Imam Ahmad dan kawan-kawannya yang sesamanya, gurunya, bahkan di atasnya dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, mengatakan bahwa pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam. Dia mu'min dengan keimanannya, sekaligus dia fasik dengan sebab maksiatnya. Dia mu'min dengan keimanannya, dan dia fasik dengan sebab dia mengerjakan dosa-dosa besar. Ini Ahlus Sunnah. Ini madhab yang hak berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dan ijma' salafun as-salihin, yang kemudian diikuti oleh para imam. Ini madhab yang pertama. Yang kedua, Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan bahwa iman itu diyakini di hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan perbuatan. Sampai di sini sama dengan Ahlus Sunnah, tapi lanjutannya tidak sama. Iman menurut mereka tidak bertambah dan tidak berkurang. Iya, iman itu merupakan satu kesatuan. Hilang sebagian, hilang semuanya. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa pelaku dosa-dosa besar, Khawarij dengan tegas dan fasih mengatakan dia kafir. Oleh karena itu tidak aneh kalau Khawarij pada zaman sekarang, ISIS contohnya, mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin bersama penguasa-penguasa mereka di negeri-negeri Islam. Karena sebagian dari penguasa-penguasa muslim tidak berhukum dengan hukum Allah di negeri-negeri mereka. Menurut mereka, mazhab mereka, orang yang mengerjakan dosa besar kafir. Kalau dia mati belum bertobat, maka dia mati kafir dan dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Oleh karena itu Khawarij melihat kaum muslimin, tetapi penglihatan mereka tertuju kepada penguasa-penguasa muslim yang kemudian mereka kaitkan dengan rakyatnya yang mengerjakan dosa-dosa besar, langsung mereka kafirkan dan halalkan darahnya. Ini mazhab mereka, keyakinan mereka seperti itu. Karena itu tidak aneh kalau mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Dan ini Khawarij, bukan Salafiyin. Barang siapa yang melemparkan tuduhan kepada Salafiyin bahwa mereka terus-menerus sering mengkafirkan orang, maka dia telah membuat kebohongan yang sangat besar yang dia akan pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Kita para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengkafirkan orang, kecuali siapa yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang yang paling tahu tentang itu adalah para ulama. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan iman itu diiktikadkan di hati, dikerjakan dengan, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan perbuatan. Sampai di sini sama dengan Ahlus Sunnah, tapi kelanjutannya tidak sama. Menurut Khawarij dan Mu'tazilah, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman merupakan satu kesatuan. Kalau hilang sebagian, maka hilang semuanya. Khawarij menetapkan bagi siapa yang mengerjakan dosa-dosa besar, salah satu saja dari dosa besar, maka dia keluar dari Islam, dia kafir, dan di akhirat dia kekal di neraka. Mu'tazilah tidak fasih, kurang fasih, sehingga Mu'tazilah mengatakan dia tidak mukmin dan tidak juga kafir. Manzilatun bainal manzilatain, dia berada di salah satu dari dua tempat. Ini kejahilan yang luar biasa. Kalau kita bertanya di tempat yang mana, kalau tidak mukmin tidak kafir, jadi apa dia? Tetapi orang yang mengerjakan dosa besar, kalau mati dan dia belum bertobat, Mu'tazilah sepakat dengan Khawarij mengatakan kekal selama-lamanya di neraka. Nah, paham mazhab Khawarij dan Mu'tazilah. Kelihatannya Khawarij lebih fasih dari Mu'tazilah. Dengan tegas dia mengatakan pelaku dosa besar kafir. Kalau mati belum bertobat dia kekal di neraka. Mu'tazilah tidak mengatakan kafir, tapi enggak mu'min, enggak kafir. Tengah-tengah, manzilatun bainal manzilatain. Tetapi kalau dia mati sama dengan Khawarij, kekal selama-lamanya di neraka. Nah, kita lihat nanti paham ini benar-benar menyalahi nas-nas syar'iyyah. Mazhab yang ketiga, Murji'ah. Murji'ah terbagi kepada tiga kelompok, tiga firqah. Tentang siapakah Khawarij, siapakah Mu'tazilah, siapakah Murji'ah, dan firqah-firqah lain pada tempatnya akan kita bahas insyaallah ta'ala. Murji'ah dalam masalah iman terbagi menjadi tiga kelompok, tiga firqah. Firqah yang pertama, Murji'ah Jahmiyah, yang mengatakan bahwa iman itu hanya ma'rifah, bukan tasdik. Berbeda antara tasdik dengan ma'rifah. Ma'rifah adalah sekedar pengetahuan, sedangkan tasdik membenarkan. Maka iman itu ma'rifah menurut Murji'ah Jahmiyah. Tidak ada sangkut pautnya dengan mulut, lisan. Tidak ada sangkut pautnya, tidak ada hubungannya dengan perbuatan. Sehingga kalau seseorang itu mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul, membunuh para nabi, tetap dia iman. Oleh karena itu, kalau menurut Murji'ah Jahmiyah ini, Fir'aun beriman. Karena Fir'aun mengakui ma'rifah terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Nabi yang mulia Musa alaihi salatu wassalam. Perhatikan firman Allah yang saya bawakan pada halaman 229. Wajahadu biha. Dan mereka, mereka di sini Fir'aun dan kaumnya, mengingkarinya karena kezaliman, mengingkari kebenaran Musa, mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Musa. Dengan lisan dan perbuatannya, wastaiqanatha anfusuhum. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Perhatikan firman Allah. Allah katakan wajahadu biha, dan mereka Fir'aun dan para pengikutnya mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Musa dengan sebab kezaliman dan kesombongan mereka. Kesombongan dengan mengatakan mendustakan Musa dan akan membunuh Musa. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Tetapi hati mereka meyakini, mengakui apa yang dibawa oleh Musa itu benar adanya, apa yang disampaikan oleh Musa benar adanya. Tetapi Fir'aun terlalu sombong, terlalu meninggikan diri untuk mengakui kebenaran Musa dengan lisan dan perbuatannya. Hatinya tahu. Berarti menurut firqah Murji'ah Jahmiyah, Fir'aun mu'min, bahkan iblis pun mu'min, Karena iblis ma'arifah, mengakui adanya Allah dan seterusnya. Ini ta'rif, pengertian iman dan penerapan keimanan yang sesat dan menyesatkan. Ini firqah yang pertama dari mazhab yang ketiga Murji'ah, yaitu firqah Murji'ah Jahmiyah. Para pengikut Jahm bin Safwan, yang nanti sebagian manusia terkena syubhatnya tentang masalah iman ini, bahwa iman itu hanya ma'rifah, pengetahuan saja, tidak ada sangkut paut dengan lisan dan perbuatan. Dan iman itu bukan diiktikadkan di hati, tidak. Dan tidak perlu pembenaran lebih lanjut lagi, cukup tahu saja itu iman. Berarti Fir'aun, Qarun, iblis bahkan, yang di hati mereka tahu bahwa apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul ini benar adanya. Apa yang dibawa oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam, benar adanya, itu mu'min. Walaupun lisannya mencaci maki Nabi, walaupun lisannya mencaci maki Allah, tetap iman. Ini keimanan yang sesat dan menyesatkan. Firqah yang kedua sekarang, Murji'ah Karramiyah. Murji'ah Karramiyah mengatakan bahwa iman itu hanya di lisan, tidak ada sangkut pautnya dengan hati dan perbuatan. Sehingga kalau seseorang melahirkan saya mukmin, maka dia mukmin. Bagaimana dengan hukum di akhirat? Hukum di akhirat, kalau lisannya itu, hatinya sama dengan lisannya, maka dia masuk kelompok orang-orang mukminin. Tapi kalau hatinya berbeda dengan lisannya, maka dia masuk ke dalam kelompok orang-orang munafikin. Ini ta'rif iman firqah Murji'ah Karramiyah, sesat dan menyesatkan. Karena orang-orang munafik menurut mereka mukmin. Padahal Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir." Apa kata Allah lanjutannya? "Wa ma hum bimumin." Kenapa Allah katakan wa ma hum bimu'minin, padahal lisan mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Lisannya, hatinya kufur. Berarti apabila hati itu kufur dan tidak sama dengan lisannya, maka dia munafik. Hukum dunia dan hukum akhirat. Mazhab yang sesat ini tidak menghukumi di dunia tapi di akhirat. Kalau hatinya memang beriman, maka dia masuk ke dalam kelompok orang-orang yang beriman. Kalau hatinya itu kufur nifak, maka dia masuk ke dalam kelompok orang-orang munafiqun. Jelas ta'rif iman menurut mazhab ini sangat sesat dan menyesatkan dan menyalahi nas Al-Quran tadi dan ayat dan hadis yang lain, dan juga ijma salafus salih. Firqah yang ketiga dari mazhab yang ketiga ini Murji'ah, yaitu Murji'ah al-fuqaha. Yeah. Murji'ah fuqaha terdiri dari sebagian para ahli fikih, para fuqaha, yang tersalah di dalam ta'rif iman. Mereka mengatakan bahwa iman itu diyakini di hati dan diucapkan dengan lisan, adapun perbuatan tidak termasuk bagian dalam keimanan. Perbuatan tidak termasuk dalam keimanan. Dan iman juga menurut mereka, bahkan Murji'ah yang sebelumnya lebih lagi, tidak bertambah dan tidak berkurang. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Sehingga dia tetap merupakan satu kesatuan. Maka maksiat tidak bisa mengurangi keimanan. Terjadi perbedaan dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah juga sama pahamnya, iman itu merupakan satu kesatuan, tidak terbagi, tidak berbilang, tidak bercabang. Berbeda dengan Ahlu Sunnah, iman itu bercabang, terbagi-bagi sampai 70 cabang lebih, 60 atau 70 cabang lebih. Dan iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan amal taat, berkurang dengan amal maksiat. Firqah-firqah sesat ini mengatakan bahwa iman itu hanya merupakan satu kesatuan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Menurut Khawarij dan Mu'tazilah, kalau gugur sebagian maka gugur semuanya. Menurut Murji'ah, khususnya Murji'ah al-Fuqaha yang tidak memasukkan amal perbuatan ke dalam keimanan, maka iman itu tidak bisa berkurang karena maksiat. Oleh karena itu keimanan seseorang sama semuanya, tidak berbeda antara keimanan antum dengan keimanan malaikat Jibril alaihi salam, antara keimanan antum dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu taala anhu, karena merupakan satu kesatuan. Jelas ini merupakan kesalahan yang nyata. Kita akan lihat nanti hadis-hadis atau sebagian hadis yang menjelaskan bahwa perbuatan itu masuk ke dalam keimanan dan maksiat itu mengurangi keimanan, membahayakan keimanan, dan pelakunya terancam nar. Ini mazhab yang ketiga. Mazhab yang keempat, mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari mengatakan di sebagian kitabnya bahwa iman itu sama dengan Ahlu Sunnah, sama dengan apa yang dikatakan oleh para imam dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan para pengikut mereka, seperti imam yang empat, seperti imam yang tiga, karena Abu Hanifah dikatakan mengikuti Murji'ah Fuqaha, tetapi belakangan dikatakan bahwa beliau rujuk dari pahamnya. Adapun Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan iman itu diyakini di hati, diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan perbuatan, bertambah dan berkurang. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan tegas mengatakan setelah beliau rujuk dari mazhab Mu'tazilah, awalnya beliau di mazhab Mu'tazilah selama 40 tahun. Kurang lebih. Kemudian beliau keluar dan menyatakan rujuknya dari Mu'tazilah akan ke Ahlus Sunnah. Ini ada khilaf di antara para ulama yang terlalu panjang kalau saya bahas. Walhasil, pada akhir hayatnya beliau menulis sebagian kitab yang menunjukkan bahwa beliau sebagian besarnya rujuk kepada Ahlus Sunnah. Di antaranya dalam masalah iman. Dan di awal kitabnya, di kitabnya Al-Ibana fi Usulid Diyanah atau Al-Ibana ala Usulid Diyanah, dengan tegas beliau mengatakan bahwa saya mengikuti Imam Ahmad. Jadi kalau Imam Ahmad dikait-kaitkan dengan Wahabi, berarti Abu Hasan Al-Asy'ari Wahabi. Bahkan pemukanya Wahabi. Dengan tegas beliau mengatakan di muqaddimah kitabnya Al-Ibadah beliau mengikuti Imam Ahmad. Imam Ahmad Ahlus Sunnah, ketuanya Ahlus Sunnah pada zamannya. Dan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa iman itu diiktikadkan di hati, diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan perbuatan, bertambah dan berkurang. Dalam sebagian kitabnya yang lain, seperti di kitabnya Al-Mujiz, beliau mengatakan bahwa iman itu tasdir saja. Dan oleh pengikut-pengikut beliau yang menyandarkan diri kepada beliau, ini madhab Asy'ariyahnya, iman itu cukup tasdir. Bahkan dalam sebagian nukilan cukup ma'rifah saja. Berarti ada dua versi yang orang sandarkan kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang langsung beliau katakan iman itu adalah diiktikadkan di hati, diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan perbuatan. Dalam sebagian perkataan beliau, beliau mengatakan iman itu tasdir saja, tidak ada sangkut pautnya dengan lisan dan perbuatan. Yang kedua ini menyerupai Jahmiyah. Para pengikutnya di kemudian hari lebih condong kepada ta'rif yang kedua ini. Lebih condong kepada ta'rif yang kedua ini. Iman itu tasdik saja, tidak ada sangkut pautnya dengan lisan dan perbuatan. Bisa dibaca di kitab-kitab para pemuka, para ulama Asy'ariyah. Nah kalau tasdik saja jelas ini menyalahi. Dan ini yang lebih banyak disandarkan kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Perlu kita ketahui bahwa begitu banyak akidah yang berbeda antara Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Asy'ariyah itu sendiri. Misalnya tentang istiwa Allah 'alal 'arsy. Dengan tegas Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari membantah Mu'tazilah di kitabnya Al-Ibanah, mengatakan bahwa Allah istiwa al-'arsy, Ar-Rahman wal-'arsy istawa. Secara hakiki, yakni Allah di sana berisyarat boleh. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menunjuk tangannya ke atas. Kalau Allah ada di mana-mana seperti perkataan Jahmiyah dan para pengikutnya, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan nunjuk ke sana kemari. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nunjuk ke sana. Allahumma syahad. Kemudian menunjuk kepada para sahabat, karena para sahabat ada di bumi ini, gini. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan banyak dalil yang lain yang telah kita bahas. Maturidiyah sama, iman itu tasdik, tidak ada sangkut pautnya dengan lisan dan ucapan. Berarti ini menyalahi ahlus sunnah, menyalahi apa yang diyakini, apa yang dikatakan oleh para imam ahlus sunnah di kitab-kitab mereka, bahwa iman itu diitikadkan di hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan perbuatan, dan bertambah dan berkurang. Pada halaman 230 dan 231 saya membawakan perkataan orang yang paling alim, di antara orang yang paling alim tentang permasalahan ini, dan beliau mengarang kitab Al-Iman, yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaih. Beliau mengatakan, dan termasuk dalam bab ini ialah perkataan-perkataan salaf dan para imam ahlus sunnah tentang tafsir iman. Maka sekali waktu mereka mengatakan iman itu adalah qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Pada waktu yang lain mereka mengatakan bahwa iman itu adalah perkataan dan perbuatan dan niat. Pada waktu yang lain mereka mengatakan bahwa iman itu adalah perkataan dan perbuatan dan niat dan mengikuti sunnah. Pada waktu yang lain mereka mengatakan bahwa iman itu adalah perkataan lisan, diiktikadkan di hati, dan dikerjakan dengan perbuatan. Semuanya sahih, benar adanya. Karena ketika mereka mengatakan bahwa iman itu perkataan dan perbuatan, maka masuk ke dalam perkataan adalah semua perkataan hati dan lisan. Inilah yang dapat dipahami dari lafaz qaul dan kalam, yakni perkataan. Yang dimaksud dari sebagian perkataan kaum salaf bahwa iman itu qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan, ialah perkataan hati dan lisan, dan perbuatan hati dan anggota tubuh. Yang pada waktu yang lain para imam mengatakan diiktikadkan di hati, diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan perbuatan. Mari sekarang kita lihat al-adillah syar'iyyah dari beberapa madhab yang saya terangkan tadi, yang semuanya menyalahi nas-nas syar'iyyah kecuali madhab ahlus sunnah wal jamaah. Di antara dalilnya an Abi Hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بدء والسبعون أو بدء والستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. داري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iman itu mempunyai 70 atau 60 cabang lebih keimanan. Yang paling tinggi perkataan La ilaha illallah. Dan yang paling rendah ialah menghilangkan gangguan dari jalan. Sedangkan sifat malu itu adalah salah satu cabang keimanan. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Muslim. Di antara fikih pemahaman terhadap hadis yang mulia ini, yang ia menjelaskan tentang pengertian iman, yaitu qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan, sebagaimana telah dijelaskan maksudnya. Atau dengan kata lain, iman itu ialah diiktikadkan di hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan anggota tubuh. Ketiganya ada dalam hadis yang mulia ini. I'tiqad La ilaha illallah. Apa artinya seseorang mengucapkan La ilaha illallah tanpa keyakinan di hati? Maka dia akan menjadi orang munafik. Berarti iman itu perkataan hati dan perkataan lisan. La ilaha illallah. Ini i'tiqad dan perkataan. Perbuatan anggota tubuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari cabang iman yang begitu banyak, 70 lebih, 60 sampai 70 cabang lebih, yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Itu perkataan atau perbuatan? Perbuatan. Ketiganya ada dalam hadis ini. Maka seluruh madhab tadi menyalahi hadis yang mulia ini. Bahwa iman itu tidak cukup di mulut. Bahwa iman itu bukan ma'rifah. Iman itu merupakan keyakinan yang tertanam erat di dalam hati. Bukan ma'rifah, bukan sekedar tasdik saja. Dan iman itu juga ada perbuatan. Perbuatan itu masuk dalam bagian keimanan. Ini hadis yang sangat agung sekali, sangat besar, menjelaskan tentang ta'rif iman. Dan menjelaskan juga bahwa cabang-cabang iman itu banyak. Menjelaskan bahwa iman itu yazid wa yankus. Ketiganya dijelaskan oleh apa yang dimaksud dengan iman? Dijelaskan. Iman diiktikadkan di hati, diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan perbuatan, itu iman. Iman juga yazid wa yankus, bertambah dan berkurang. Karena begitu cabang, begitu banyaknya cabang keimanan, pasti sebagian kaum muslimin ada yang tidak mengerjakannya, ada yang lalai dari mengerjakannya, maka keimanannya berkurang, bukan hilang. Kalau keimanan berkurang, maka dia telah mengerjakan maksiat. Berarti iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan amal taat dan berkurang dengan maksiat. Ini dalil yang pertama. Pada halaman, di akhir halaman 232, saya mengatakan kemudian di antara dalilnya ialah apa yang telah dikatakan oleh Imam Bukhari di kitab sahihnya, bagian kitab iman, bab ke-18, dengan judul bab Imam Bukhari dan para imam yang lain merupakan madhab beliau, merupakan fikih beliau. Beliau memberikan judul bab innal iman huwal amal. Iman itu adalah amal. Amal itu masuk dalam bagian keimanan. Beliau berdalil dengan sejumlah ayat Al-Quran. Perhatikan, ayat yang pertama diantaranya beliau bawakan. Ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa iman itu amal. Amal itu masuk dalam bagian keimanan. Karena itu kaum salaf mengatakan Al-iman qaulun wa amalun. Iman itu perkataan dan perbuatan. Perkataan hati dan lisan, perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh. Perhatikan firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 72. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu amalkan. Termasuk iman. Kalau tidak ada iman, mungkinkah seseorang masuk surga? Bahkan iman yang tertinggi. La ilaha illallah. Karena itu saya tulis dengan huruf tebal untuk menunjukkan inilah syahid, inilah bukti bahwa iman itu amal. Amal itu masuk dalam bagian keimanan. Saya menjelaskan Imam Bukhari berdalil dengan ayat yang mulia ini untuk menjelaskan bahwa iman itu adalah amal berdasarkan kepada firman Allah disebabkan apa yang telah kamu amalkan. Firman Allah yang bersifat umum ini meliputi keimanan yang menunjukkan bahwa iman itu adalah amal. Yakni firman Allah bima kuntum ta'malun itu bersifat umum. Disebabkan amal kamu. Di antara amal kamu bukan hanya salat, bukan hanya saum, tapi yang tertinggi adalah iman. Apa artinya salat dan saum kalau tidak ada iman kepada Allah dan Rasulnya? Maka kita akan menjadi orang-orang munafikun. Semuanya masuk imannya, semuanya amal pun. Karena itu masuk dalam bagian keimanan. Yang menunjukkan bahwa iman itu adalah amal dan juga meliputi amal-amal yang lain dari perkataan dan perbuatan. Yang menunjukkan bahwa amal itu adalah bagian dari iman. Kemudian Imam Bukhari mengatakan lagi, beberapa dari ahli ilmu. Kalau Imam Bukhari mengatakan ahli ilmu, gurunya tabi'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau para sahabat telah mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, maka demi Rabbmu kami pasti akan menanyai mereka semuanya, أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, tentang apa yang mereka telah amalkan. Beberapa tafsir dari ahli ilmu, ahli ilmu kaum salaf, kaum salaf, yaitu mengatakan yang dimaksud amma kanu ya'malun tentang apa yang mereka telah amalkan, la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah termasuk dalam bagian keimanan, termasuk dalam bagian amal. Amma kanu ya'malun. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan masuk ke dalam amal sebagaimana amal adalah bagian dari keimanan. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya, beliau mengatakan limisli hadza falyamalil amilun, untuk kemenangan yang seperti ini, kemenangan meraih surga, kebahagiaan di akhirat, kemenangan di akhirat, hendaklah beramal orang-orang yang beramal. Surat As-Saffat. Ayat yang mulia ini juga menunjukkan bahwa keimanan masuk ke dalam amal sebagaimana amal adalah bagian dari keimanan. Kemudian baru Imam Bukhari membawakan hadis yang sesuai dengan bab yang beliau berikan, yaitu sesungguhnya iman itu adalah amal. Dan kita tahu bahwa hadis sunnah yang menjelaskan Al-Quran, sunnah yang memberikan tafsiran kepada Al-Quran. Dibawakanlah hadis yang sangat agung, sangat besar. An Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, dari Abi Hurairah dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayy ayyul amali afdal? Perhatikan ikhwat, akhwat. Pertanyaan sahabat kepada Nabi yang mulia, ayyul amali afdal? Amal apa yang paling utama? Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, imanun billahi wa rasulihi. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Jelas, tegas, terang, nyata, seterang matahari di siang bolong, bahwa iman itu amal. Amal itu masuk dalam bagian keimanan. Maka salahlah mereka yang tidak memasukkan amal ke dalam bagian keimanan. Mereka yang mengatakan bahwa iman itu ma'rifah, mereka yang mengatakan bahwa iman itu hanya tasdik saja, mereka yang mengatakan bahwa iman itu hanya lisan saja, tidak ada sangkut pautnya dengan hati dan perbuatan, dan mereka yang mengatakan bahwa iman itu lisan, diitikadkan di hati dan diucapkan dengan lisan, tidak ada sangkut pautnya dengan amal, semuanya berada di dalam kesalahan yang nyata, terang dan jelas. Menyalahi nas-nas syar'iyyah, menyalahi perjalanan salafun salihin ridwanullah alaihim jami'an. Ini hadis. Ayyul amali afdal? Faqala imanun billahi wa rasulihi. Ini setinggi-tinggi iman sedalam hadis. Yang paling tinggi adalah qaul la ilaha illallah. Qaul la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah tentu diawali dengan perkataan hati dan perkataan lisan. Qila thumma madza? Kemudian beliau ditanya lagi. Kemudian apa lagi? Qala, beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah. Jihad, berperang di jalan Allah. Qila thumma madza? Kemudian beliau ditanya lagi, apa lagi selain dari yang tersebut tadi? Qala hajjum mabrur. Haji mabrur. Haji mabrur. Haji yang dikerjakan lillah, karena Allah perintahkan menunaikan ibadah haji lillah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Dan karena Allah, hendaklah manusia mengerjakan ibadah haji barang siapa yang sanggup berjalan ke sana. Allah juga berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah lillah, karena Allah. Kemudian yang kedua, haji yang dikerjakan sesuai dengan ajaran Nabi yang mulia, manasik Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu manasikakum." Ambillah dariku cara-cara manasik kamu. Jangan ambil dari yang lain, ambil dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, masuk dalam haji yang mabrur adalah haji yang di dalamnya penuh dengan kebaikan, memberikan pertolongan kepada manusia, menyebarkan salam, memberikan sedekah dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah menghindari segala perbuatan fasik. Imam Bukhari, ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya, dan lain-lain, banyak ada Tirmidzi, ada An-Nasa'i dan lain-lain. Membawakan hadis ini di bagian Kitabul Iman dengan judul bab tadi. Sesungguhnya iman itu adalah amal. Beliau ingin membantah firqah-firqah sesat dan menegakkan mazhab Ahlus Sunnah. Mazhab Ahlus Sunnah, mazhabnya kaum salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka, termasuk beliau. Imam Bukhari sebagai salah seorang imam besar Ahlus Sunnah, pada bagian kitab iman dari kitab sahihnya, beliau telah menjelaskan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Kitab dan Sunnah yang sahih beberapa perkara yang sangat mendasar sekali dalam masalah keimanan ini. Di antaranya, pertama, Ini saya halaman 235. Beliau menjelaskan bahwa iman itu mempunyai cabang sampai 60 cabang lebih. Ini kesimpulan atau diantara yang Imam Bukhari jelaskan di kitab sahihnya di bagian Kitabul Iman. Kedua, beliau menjelaskan bahwa iman itu adalah amal seperti yang tadi kita bahas. Ketiga, beliau menjelaskan bahwa amal adalah bagian dari keimanan. Keempat, beliau menjelaskan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dan orang yang beriman itu berlebih kurang tidak sama dalam keimanan mereka. Dan ini poin akidah yang selanjutnya, yaitu akidah yang ke-10 dengan judul kita meyakini bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena amal saleh atau amal taat, dan berkurang dengan sebab maksiat. Bertambah karena mentaati Ar-Rahman, dan berkurang dengan sebab mentaati syaitan. Iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan amal taat, berkurang dengan maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran telah menjelaskan di banyak ayat bahwa iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Beberapa ayat saya bawakan di poin akidah ke-10 ini. Ayat yang pertama dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Al-Quran, bertambahlah keimanan mereka, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Perhatikan firman Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Berarti iman itu dapat bertambah dengan amal taat. Ayat yang kedua dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Dan tatkala orang-orang mukmin, yang dimaksud di sini para sahabat, saat itu melihat pasukan Ahzab yang berdatangan dari berbagai macam golongan bersatu untuk memadamkan cahaya Allah, menyerang Rasul dan para sahabat, tatkala para sahabat melihat pasukan itu, mereka ketakutan? Tidak. Mereka berkata, qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, wa sadaqa Allah wa rasuluhu, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali keimanan dan taslim. Bukan takut, bukan melarikan diri. Tidak. Mereka mengatakan, hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu, wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Inilah yang pernah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Benar Allah dan Rasulnya. maka semuanya itu tidak menambah kepada mereka kecuali bertambahnya keimanan mereka dan taslimnya mereka kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Itulah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan mereka adalah ketua-ketuanya salaf. Kalau dikatakan salaf, sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ayat yang ketiga dalam surat Ali Imran ayat 173. Kalau ayat yang kedua tadi kejadian pada perang Ahzab, ayat yang ketiga ini kejadian pada perang Uhud. Para sahabat ditakut-takuti oleh orang-orang munafikun bahwa pasukan kuffar Quraisy Mekah akan datang lagi menyerang mereka, maka takutlah kepada mereka. Maka tidak boleh kita menakut-nakuti orang-orang yang beriman, karena kita akan mengikuti sunnahnya orang-orang kufar yang selalu menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman harus diberi kabar gembira kalau dia mati dalam salah satu kejadian. Dia mati syahid. Ini perkataan para sahabat tadi. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu. Ini yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kita. Kalau kita perang dan kita mati syahid, surga di hadapan kita. Tidak boleh menakut-nakuti kaum muslimin, menakuti orang-orang yang beriman. Ini sifat orang-orang munafikun. Selalu menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Perhatikan ayat yang mulia ini, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu orang-orang mukmin yang mentaati Allah dan Rasulnya. Yang manusia, yaitu orang-orang munafik, berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia, musuh-musuh kamu dari orang-orang kafir Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Oleh karena itu takutlah kamu kepada mereka. Begitu kata orang-orang munafik kepada para sahabat saat itu. Maka perkataan orang-orang munafik itu malah menambah keimanan para sahabat. Dan mereka menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ayat yang terakhir, keempat, sebetulnya banyak ayat yang lain. Firman Allah tentang orang-orang kufar yang merubah, mengubah bulan-bulan haram seenak mereka. Maka perubahan yang mereka buat itu justru menambah kekufuran kepada mereka. Maknanya iman itu bisa berturun. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya mengundur-mundurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran mereka. Quran surat At-Taubah ayat 37. Kemudian hadis. Selalu kita qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala sahabat. Yang kemudian tabi'in mengikuti sahabat, tabi'ut tabi'in. Kita lihat hadis. Hadis sahih yang sangat terkenal sekali. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, ya, dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat di antara kamu kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Fa'in lam yastati' fa bilisanihi. Jika dia tidak mampu, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Maka jika juga dia tidak mampu berubah kemungkaran dengan lisannya, maka dia menolak dengan hatinya, dia mengingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemah iman. Berarti iman bertambah dan berkurang sampai yang paling kecil. Imam Nasa'i, perhatikan saya, perkataan saya pada halaman 238 ini. Imam Nasa'i yang juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab sunannya pada bagian kitab iman, memberikan judul bab yang merupakan fikih beliau dengan judul bab Tafadulu Ahlil Iman, berlebih kurangnya ahlul iman dalam keimanan mereka. Tidak sama orang-orang yang beriman itu di dalam keimanan mereka. Ada yang tinggi, ada yang sangat tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang paling rendah sekali. Kemudian Imam Bukhari dalam kitab sahihnya pada bagian kitab iman memberikan judul bab, yang saya kira bahwa Imam Nasa'i memberikan judul bab ini mengikuti Al-Imam Al-Bukhari. Karena umumnya para imam setelah Imam Bukhari, maka mereka mengikuti banyak sekali Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari telah lebih dahulu memberikan judul bab Tafaduli Ahlil Iman Fil A'mal, bab berlebih kurangnya ahlul iman, orang-orang yang beriman dalam keimanan mereka, dalam amal-amal mereka. Tidak sama. Disebut amal karena amal masuk bagian dalam keimanan. Kemudian Imam Bukhari membawakan sebuah hadis yang sangat menarik sekali. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yadkhulu ahlul jannati al-jannata, penduduk surga telah masuk ke dalam surga. Wa ahlun narin nara, dan penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka. Thumma yakulu Allah ta'ala, kemudian Allah ta'ala berfirman kepada para malaikat, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin. Keluarkanlah dari neraka siapa saja yang ada di dalam hatinya memiliki keimanan seberat biji sawi. Allah, yakni penghuni surga telah masuk ke dalam surga tanpa azab. Masuk. Penghuni neraka telah dimasukkan ke dalam neraka dari orang-orang kufar, kaum musyrikin, munafikin. Dan masuk juga ke dalam neraka ahlul kiblat, sebagian dari orang-orang mukminin, disebabkan dosa-dosa mereka, dosa-dosa besar mereka. Dan mereka tidak kekal dari neraka selama mereka memiliki keimanan. Alangkah besarnya dan agungnya keimanan itu, dan alangkah hinanya kekufuran itu. Tidak sama antara iman dengan kufur. Karena itu tidak boleh disamakan antara iman dengan kufuran, dan tidak boleh disamakan antara mukmin dengan kafir. Orang mukmin serendah apapun dia, sekecil apapun keimanannya, dia jauh lebih tinggi dari orang-orang kafirin. Karena orang-orang kafirin dia berada di dalam neraka jahannam dan kekal selamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Maka Allah bertindak untuk mengeluarkan orang-orang mukmin yang ada di dalam neraka, yang masuk neraka dengan sebab dosa-dosa mereka. Apa kata Allah kepada para malaikat? Akhriju minan nar, keluarkan dari neraka. Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Siapa saja yang kamu lihat orang yang di hatinya ada seberat keimanan, seberat biji sawi, yakni keimanan yang kecil sekali, yang menunjukkan orang mukmin ini meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan-larangan Allah, dia terajab, dia terazab, tersiksa di dalam neraka, terpandang dianya. Kemudian satu saat Allah berkehendak, akhriju, keluarkan. Hadis yang mulia ini menyalahi firqah khawarij dan mu'tazilah, juga sekaligus firqah murji'ah, bahwa maksiat berbahaya bagi seorang mukmin. Perbuatan maksiat bisa membawa dia terpandang dalam neraka jahannam. Bahwa iman dia bermanfaat bagi dia, hatta dia memiliki keimanan seberat biji zarrah. Fayukhrajuna minha, maka dikeluarkanlah mereka dari satu rombongan ke rombongan yang lain. Qad iswaddu, sungguh mereka telah hitam, gosong, terbakar api neraka. Fayulqauna fi naharil haya'i awil haya, maka mereka pun dicelupkan, dilemparkan semuanya ke sungai kehidupan. Fayanbutuna kama tanbutul hibbatu fi janibis sayl, maka tumbuhlah mereka sebagaimana engkau melihat tumbuhnya biji-bijian setelah tersiram oleh air. Alam tara annaha takhruju safra'a multawiyan, tidakkah kamu melihat biji-bijian itu tumbuh menguning melengkung dengan bagusnya? Ah, begitulah orang-orang yang beriman setelah dibakar di dalam api neraka jahannam, dan mereka dikeluarkan dari neraka, dan mereka dicelupkan dan dimandikan, dilemparkan ke sungai kehidupan. Maka setelah keluar dari sungai itu, maka cemerlanglah mereka, hilanglah hitam mereka, dan berserilah mereka, dan mereka dimasukkan ke dalam surga. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini membantah hampir seluruh firqah sesat, bahwa orang-orang yang beriman, yang mengerjakan dosa-dosa besar, tidak kafir selama mereka masih memiliki keimanan, hatta keimanan yang kecil. Kemudian di akhir halaman 239 saya mencoba menjelaskan yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pertama, berlebih kurangnya keimanan orang-orang yang beriman tidak sama, sebagai bantahan kepada firqah-firqah sesat dari Khawarij, Mu'tazilah, dan Murji'ah yang mengatakan bahwa keimanan itu merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi kepada beberapa bagian, atau tidak bercabang, dan juga tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Ini bantahan untuk mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa maksiat dapat membahayakan keimanan orang-orang yang beriman dan akan mengurangi keimanan mereka, sekaligus menjadi sebab mereka masuk ke dalam neraka. Jadi jangan main-main dengan maksiat itu. Tidak seperti firqah Murji'ah yang bermudah-mudah dengan maksiat. Maksiat apapun tidak akan mengurangi keimanan. Jelas terbantah oleh hadis ini bahwa maksiat berbahaya bagi keimanan, akan mengurangi keimanan seseorang, mengecilkan keimanan seseorang, dan terancam dengan ancaman yang mengerikan, yaitu neraka, walaupun mereka tidak kekal. Tidak ada orang-orang yang beriman kekal di dalam neraka. Hal ini sebagai bantahan terhadap firqah sesat Murji'ah yang mengatakan bahwa maksiat tidak dapat membahayakan keimanan orang-orang yang beriman, disebabkan keyakinan mereka, kaum Murji'ah, yang sangat batil, bahwa keimanan orang-orang yang beriman tidak bertambah dengan amal taat dan tidak berkurang dengan maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa maksiat tidak mewajibkan pelakunya kekal di dalam neraka. Semata-mata maksiat tidak kekal dalam neraka, walaupun dia masuk neraka. Kalau dia masuk neraka, semuanya diserahkan kepada masyiatullah. Itu akidah ahlus sunnah. Orang mukmin yang mati membawa dosa-dosa besar, maka urusannya di akhirat diserahkan kepada kehendak Allah. Apakah Allah akan mengazabnya atau Allah yang mengampuninya? Semuanya tahta masyiatillah. Semuanya di bawah kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Ketiga, bahwa maksiat tidak mewajibkan pelakunya kekal di dalam neraka kalaupun dia masuk neraka. Hal ini sebagai bantahan terhadap firqah sesat Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa pelaku maksiat akan kekal dalam neraka. Kemudian Imam Bukhari pada bab ke-33 dari kitab Iman telah memberikan judul bab lagi yang menarik lagi. Bab ziyadatil iman wa nuqsanihi. Bab bertambah dan berkurangnya keimanan seseorang. Sebagai dalil beliau membawakan lagi hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat beliau dan riwayat murid beliau yaitu Al-Imam Muslim. Kita baca hadis yang menarik sekali. An Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sha'iratin min khairin. Perhatikan ini, sabda ini. Nabi SAW dengan tegas mengatakan, akan keluar dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tentu bukan hanya sekedar ucapan, tapi tertanam dalam hati. Apa artinya ucapan lisan kalau hatinya mengingkari? Dia nifaq. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sha'iratin min khairin. Padahal dalam hatinya hanya memiliki keimanan seberat sya'irah. Sya'irah itu biji gandum. Kemudian Nabi SAW mengulang lagi sabdanya, yakhruju wa yakhruju minan nar, dan akan keluar dari neraka, man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, padahal dalam hatinya hanya memiliki keimanan seberat burrah. Burrah itu sejenis biji gandum. Kemudian beliau mengulang sampai 3 kali. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, padahal dalam hatinya hanya memiliki keimanan seberat dzarrah. Dzarrah itu adalah semut kecil atau debu atau bagian yang terkecil. Alangkah kecilnya iman orang-orang ini. Mereka terbakar dalam neraka. Dan satu saat Allah perintahkan malaikat keluarkan mereka. Dan mereka sudah hitam pekat, gosong. Lalu mereka dilemparkan, dimandikan di sungai kehidupan. Dan dalam hadis yang lain kemudian mereka dicap jahannamiyin, mantan-mantan penghuni jahannam. Lalu mereka masuk ke dalam surga. Nanti kita akan baca, lihat hadisnya. 3 kali Nabi mengulang, yakhruju minan nar wa yakhruju minan nar wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sha'iratin burratin dzarratin min khairin. Khair di situ maknanya iman. Karena tidak ada kebaikan kalau tidak disertai dengan keimanan. Seperti amal orang-orang munafikun yang tidak beriman. Orang munafik salat, ruku, sujud, tapi tidak ada iman, bermanfaat tidak? Allah katakan, wa ma hum bimu'minin. Luar biasa hadis yang mulia. Iman itu bertambah dan berkurang. Ada yazid wa yankus, yazid wa yankus. Bertambah dengan amal taat, berkurang dengan amal perbuatan maksiat. Bertambah dengan mentaati Ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati syaitan. Yakhruju minan nar wa yakhruju minan nar wa yakhruju minan nar. Keimanannya kecil sekali. Berarti orang-orang ini orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, tapi tidak keluar mereka mukmin dengan keimanan yang kecil sekali seperti debu. Tapi iman tetaplah iman. Dia mempunyai kemuliaan. Dia sangat berharga dan dia bermanfaat bagi orang yang memilikinya. Dinisbahkan dengan kafir, dengan kekufurannya. Seberapa baiknya dia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengenai Ibnu Jud'an, seorang yang dermawan pada masa jahiliyah, sering bersedekah, membantu menolong orang dan menghubungi kekeluargaan. Bermanfaatkah semuanya itu pada dia di akhirat? Kata Nabi, la yanfa'uhu. Tidak bermanfaat. Lihat, kafir dengan kekufurannya. Orang baik, Ibnu Jud'an, terkenal di kalangan masyarakat Quraisy. Orang yang gemar berbuat kebaikan, bersedekah, menghubungi kekeluargaan. Bermanfaat, la yanfa'uhu. La yanfa'uhu. Kekufuran tetap tidak bermanfaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah mengucapkan barang sehari saja dia enggak pernah mengucapkan. Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku pada hari kiamat. Enggak pernah. Yani maknanya dia tidak ada iman kepada Allah, tidak ada iman kepada Rasulnya, tidak ada iman kepada hari akhir. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nanti saya bawakan juga di sini. Ya. Karena ada di sini dan saya bawakan juga di salah satu hadis arba'in. Saya juga. Nah, ini poin ke 10, poin ke 11. Kita meyakini bahwa iman itu mempunyai 70 cabang telah kita bahas dan hadisnya telah kita baca. Barangkali ini ikhwan. Dan poin ke 12. Waktunya sudah habis ya. Kita bentar. Poin ke-12, kita meyakini bahwa orang mukmin tidak akan kekal di neraka kalau sekiranya dia masuk neraka dengan sebab dosa-dosanya, meskipun dia hanya memiliki keimanan seberat biji sawi atau keimanan yang sangat kecil, maka dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga dengan ampunan dari Rabbul Alamin dan rahmatnya. Dan ini ijma' ahlus sunnah berdasarkan nas Al-Quran dan khususnya hadis-hadis yang sebagiannya telah kita baca. Karena itu hadis Anas saya ulang di sini. Saya ulang di sini ya, pada halaman 243. Kemudian saya bawakan ada beberapa buah hadis. Ada 4 buah hadis. Orang-orang yang beriman dikeluarkan dari neraka dan ini mendapat syafaat Nabi. Perhatikan hadis yang pertama halaman 244. An Anas ibn Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafa'atku untuk orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar dari umatku. Tetap dia umat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Perhatikan ikhwan, perhatikan yang lainnya, agar mereka mengetahui bahwa kita salafiyin tidak pernah mengkafirkan serampangan manusia sebagaimana dituduhkan kepada kita. Ini adalah kebohongan besar yang nanti mereka kalau tidak bertobat akan mempertanggungjawabkan pada hari kiamat. Tidak ada bukti sama sekali. Ini hadis-hadis kita bacakan. Pelaku-pelaku dosa besar akan mendapat syafaat Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafa'atku untuk pelaku dosa-dosa besar dari umatku selama dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di awal tabligh kita saya bawakan hadis-hadis tentang ukhuwah, asas yang telah ditetapkan oleh Rabbul Alamin, innamal mu'minuna ikhwah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslim akhul muslim dan seterusnya. Hadis yang kedua. Ini hadis pertama sahih riwayat Abu Daud, hadis yang kedua dikeluarkan oleh Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain. Ini hadis syafaat. Yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluna al-jannata yusammuna al-jahannamiyyin. Akan keluar satu kaum dari neraka dengan sebab syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka masuk ke dalam surga dan ahli surga menamakan mereka jahannamiyyin, para mantan penghuni neraka. Dan mereka ada capnya di sini. Ya. Tetapi penamaan dari penghuni surga jahannamiyyin itu bukan penghinaan kepada mereka. Karena semua orang di surga senang. Tidak ada yang merasa kecil. Tidak ada yang merasa susah. Karena bukan susah kalau di surga, bukan surga kalau itu susah. Dan semuanya merasa mulia. Dan ini ada beberapa hadis. La yakhrujanna qaumun min ummati minan nar bi syafa'ati yusammawna al-jahannamiyyun. Sungguh akan keluar satu kaum dari umatku dari neraka dengan sebab syafaatku. Ahli surga menamakan mereka jahannamiyun. Barangkali ini ikhwan, banyak sekali hadisnya. Dan ini adalah kesimpulannya pada halaman 250 dan 251. Empat buah hadis di atas, selain masih banyak lagi yang lainnya, telah menjelaskan kepada kita akidah Islamiyah yang sahih, yaitu satu, bahwa syafaat adalah hak benar adanya. Pertama, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beberapa hadis tadi. Kedua, syafaat dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ketiga, syafaat dari para malaikat. Keempat, syafaat dari orang-orang mukmin. Kelima, syafaat dari Rabbul Alamin. Ini saya mengisyaratkan hadisnya di Bukhari dan Muslim. Kedua, bahwa pelaku dosa-dosa besar dari umat ini tidak keluar dari Islam selama mereka tidak mengerjakan kufur akbar, kekufuran yang besar, atau syirkul akbar, kesyirikan yang besar yang menyebabkan mereka keluar dari Islam setelah mereka tahu. Nah, perhatikan, setelah mereka tahu dan telah ditegakkan hujjah atas mereka tentunya oleh ahli ilmu, maka apabila mereka mati wajib disolatkan, yakni hukumnya fardu kifayah, walaupun mereka sebagai pelaku dosa-dosa besar. Ketiga, bahwa orang-orang yang beriman atau ahli tauhid yang masuk ke dalam neraka disebabkan dosa-dosa mereka, semuanya akan dikeluarkan dari dalam neraka jahannam dengan sebab mendapat syafaat dari beberapa syafaat yang tadi telah kita terangkan, yaitu syafaat Nabi Muhammad SAW, syafaat dari para nabi, syafaat dari malaikat, syafaat dari orang-orang yang beriman, dan terakhir adalah syafaat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barangkali ini ikhwan yang bisa kita bahas dari sebagian akidah Ahlu Sunnah, dan senantiasa kita akan belajar dan mengajarkan akidatus salaf, salafus salihin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman, di timur dan di barat bumi sampai hari ini, rahmatullahi alaihim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي رحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أستاذ apakah diperbolehkan kita berjihad ke Syria rahimnya ya tanpa izin dari Amir Ulil Amri? Boleh gak? Tidak boleh. Jihad ada aturannya di dalam Islam. Harus ada rayah, benderanya. Di bawah bendera Amir, Amir yang memerintahkannya, dan seterusnya. Tapi jihad tidak hanya terbatas dengan saif pedang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jahidul musyrikin." Berjihadlah kamu dengan orang-orang musyrikin. Bi anfusikum wa amwalikum wa alsinatikum. Dengan diri kamu, dengan lisan dan dengan harta. Seseorang bisa berjihad dengan hartanya, dengan lisannya jihad. Di hadis yang mulia ini, Nabi SAW membagi jihad tiga. Jihad dengan pedang, perang, jihad juga dengan lisan, jihad juga dengan harta. Misalnya kita membantu saudara-saudara kita yang sekarang ditindas, dianiaya, tanpa perlawanan sedikit pun juga dari kezaliman-kezaliman sebagian manusia. Dan begitulah memang kenyataannya, apabila orang-orang muslimin galibnya di negeri-negeri kufar minoritas, maka ditindas. Dan ini penganiayaan yang sangat besar dan sangat biadab sekali. Padahal mereka tidak mempunyai perlawanan dan tidak melawan dari orang-orang lemah. Maka diperintah kita berjihad. Berjihad dengan pedang, itu dengan izin Amir. Kalau tidak diizinkan, maka tidak boleh. Berjihad dengan lisan. Misalnya menegur dan lain sebagainya, ada cara. Ya, untuk dihentikan penganiayaan kepada masyarakat Rohingya. Penganiayaan yang demikian besar dengan lisan, kemudian dengan harta membantu saudara-saudara kita, itu termasuk bagian dari jihad. Dan untuk yang lisan dan untuk yang lisan dan harta diizinkan oleh Amir di negeri-negeri Islam, termasuk di negeri kita ini. Maka berjihadlah kita dengan lisan, berjihadlah dengan harta, misalnya memberikan sumbangan, sedekah, bantuan kepada saudara-saudara kita di negeri-negeri yang tertindas, di antaranya yang sedang hangat dibicarakan adalah di Rohingya. Paham ya? Tanpa izin Amir tidak boleh. Jihad ada aturannya. Diatur dalam Al-Quran, diatur dalam hadis, diterangkan oleh para imam kita. Yang pertanyaan yang kedua, assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya bagaimana sikap kita ketika mempunyai tetangga orang Nasrani. Sikap kita sebagai seorang Muslim yang mengamalkan sabda Nabi yang mulia, apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuqrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya secara umum. Nasrani kah apalagi Muslim, berbuat baik, tidak boleh menganiayanya, boleh memberikan hadiah makanan, kalau dia miskin boleh dibantu, selama tidak membantu dinnya. Ada urusan din, lakum dinukum waliyadin. Misalnya mereka merayakan hari perayaan mereka, tidak boleh orang Islam mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang Nasrani, enggak boleh. Karena ini sudah menyangkut masalah agama. Kalau dia sakit boleh dijenguk. Apabila kita mempunyai harapan dapat mengajak dia ke dalam Islam. Dalilnya adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang pemuda Yahudi yang sedang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak muda itu aslim. Masuk Islam. Diajarkan kebaikan, diajak kepada kebaikan. Anak muda itu melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat kepada orang tuanya. Si Yahudi ini tahu bahwa di samping dia ini Nabi, termaktub di Taurat. Mereka kenal seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Dan mereka, dia tahu kalau anaknya mati sampai enggak masuk Islam diazab. Maka itu si Yahudi ini perintahkan anaknya, Ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim, masuk Islam. Dia masuk Islam, dianya enggak. Maka Allah katakan apa? Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ayat itu khitab tertuju pada orang-orang Yahudi yang memerintahkan manusia berbuat kebaikan tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Ini kejadian tadi. Dia tahu Islam itu hak benar adanya, termaktub dalam kitabnya. Dan mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Karena itu si Yahudi, si bapak ini takut kalau anaknya sampai mati tetap berada dalam agama Yahudi yang risikonya adalah kekal di neraka. Dan dia tahu, karena itu dia katakan Ati Abul Qasim, udah ikutin Abul Qasim. Dia sayang sama anaknya. Tapi dia sendiri tidak. Buat apa dia suruh Ati Abul Qasim kalau dia tidak mengetahui kebenaran Islam? Bu, Islam itu kebenarannya terang nyata, jelas di mana-mana, di segala penjuru tentang kebenaran Islam. Karena itu Rabbul Alamin katakan kepada kita apa? La ikraha fid din. Terus qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Buat apa dipaksa? Dia seperti tengah hari, siang hari bolong, terang jelas nyata kebenarannya, tidak perlu dipaksa. Tidak berhajat Islam kepada pemaksaan. Berbeda dengan yang selainnya, berhajat kepada pemaksaan, kepada penindasan, kepada kesiksaan. Islam tidak. Hatta bayana rusydu minal ghayy. Jelas terang mana yang sesat, mana yang hidayah, dan mana yang sesat. Karena itu si bapak ini tahu. Tahu ini di sebelahnya Nabi dan Rasul. Ini yang tertulis dalam Taurat. Ini yang dikabarkan oleh seluruh para Nabi. Dan termasuk Nabi-Nabi Bani Israel. Termasuk Nabi besar mereka Musa dan Isa. anaknya sedang sekarat dan dia sayang sebagaimana sayangnya seorang ayah kepada anaknya. Jangan sampai anaknya ini mati dalam keadaan kufur. Maka dia katakan, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Masuk Islam, Nabi SAW berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka dengan sebabku. Lihat, dengan sebabku. Allah yang memberikan ini, tapi dengan sebab Nabi, Nabi yang mendakwakannya. Begitu juga jasa para ulama. Karena itu min abfalil batil, dari sebatil-batil perkataan yang keluar dari ba'dun nas, sebagian manusia, bahwa tidak ada jasa ini, tidak ada jasa itu. La ilaha illallah. Nabi mengatakan dengan sebabku, yakni dakwahku. Allah yang memberikan hidayah kepada kita dengan sebab dakwah para ulama, dakwah para sahabat, dakwah tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai hari ini di timur dan di barat bumi. Firqah-firqah akan kita bahas pada tempatnya. Bismillah. Afwan Ustaz, ketika ada da'i namun berbeda manhaj dan akidah, namun banyak yang disampaikan sesuai Al-Quran dan hadis-hadis sahih, bagaimana menyikapi da'i yang seperti ini? Apakah tetap tidak boleh mengambil ilmu dari beliau, da'i yang berbeda manhaj dan akidah? Ya, contoh, bagaimana? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Hah? Ada pengaruh. Yang dibawakan Al-Quran dan hadis. Seluruh firqah yang ada atau zalimnya firqah yang ada membawakan Al-Quran tidak? Hafal Al-Quran. Bahkan sebagian dari dahulu hafal Quran, hafal hadis. Al-Quran dan hadis haqqun. Yang sesat apanya? Pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib, tidak tertipu khawarij membawakan ayat-ayat Al-Quran. Fasih, lebih fasih dari da'i-da'i. Apa kata Ali? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak, kalimatu haqqin, yang engkau bawakan, inil hukmu illa lillah, firman Allah haqqun, tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Haqqun, betul adanya. Tapi pemahamanmu yang engkau kehendaki batil. Kita ikuti ketuanya salaf, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, walaupun Syiah telah mendustakannya. Bukan tersebab dia membawakan ayat Al-Quran, hadis. Al-Quran dan hadis haqqun. Khawarij, Mu'tazilah paling fasih dalam membawakan Al-Quran. Lihat Abul Hasan Al-Ash'ari. Ketika dia berada di Mu'tazilah, dia menjadi tokoh Mu'tazilah. Maka dia jadi kebanggaan Mu'tazilah. Karena hujahnya hafal Quran, bawakan hadis, tapi pahamnya sesat. Allah ada di mana-mana, Al-Quran itu makhluk, dan lain-lain. Bid'ah-bid'ah besar, bid'ah i'tiqadiyah dan amaliyah. Jadi tidak boleh. Harus belajar kepada manhaj yang hak, Ahlus Sunnah, yang berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wal jamaah, bersama jamaah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini, dan seterusnya di timur dan di barat bumi rahmatullahi alaihim. Itu yang pertama. Yang kedua, berilmu. Ahlus Sunnah dia berilmu, bukan bodoh. Paham ya? Ini suara saya keras, memang begini karakternya, bukan marah-marah, bukan, bukan. Emang begini, habis gimana? Gak bisa saya kalau ngomong pelan-pelan, gak bisa. Karakter saya orang Arab, gitu. Jadi begini memang, gini, bukan marah-marah, bukan, bukan. Jadi orang kaget-kaget nih Ustaz marah-marah, bukan. Ini karakter saya kayak begini memang. Ntar kalau saya ngomong lembek-lembek, kan tuh tidur semua. Bukan, bukan marah-marah, bentak-bentak, bukan, bukan, bukan. Saya sayang kepada kaum muslimin, saya cinta kaum muslimin. Jam berapa? Setengah 12. Berapa? Ustaz, ada tulisan di sebuah grup WA. Ah, ini kalau sudah WA, ini luar biasa ini. Ya. Banyak dinisbahkan kepada seorang ustaz. Tulisan itu menyatakan bahwa dakwah salafiyun yang ada adalah terkait konsep ulil amri berbau murji'ah, termasuk fatwa ulama bin Bas sangatlah berbahaya. Dakwah salafiyin mengamalkan menyamakan negara Islam meski hanya formalitas seperti Saudi dengan pemerintahan yang menolak Islam. Semuanya bohong, penuh dengan kejahilan, tidak tahu dakwah salafiyah. Karena itu hadir di majelisnya seperti ini. Suruh hadir mereka, enggak usah di WA terus sini. Atau di pengajian saya di Krukut setiap Sabtu, Sabtu besok libur. Hadir bebas. Jangan ngumpet di WA. Berhadapan. Kalau misalnya ada syubhat seperti ini, tanya, bukan buat berdebat, bertengkar, tidak. Tanya, antum sudah tahu tidak dakwah salafiyah? Sejauh mana konsep mereka tentang ulil amri? Kan itu berdasarkan nas Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Nanti di kitab ini kita akan sampai pada bab ini, itu di poin-poin keseratusan, mesti lama. Memang pengajian seperti itu. Tidak, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun dakwah, dakwah tidak boleh putus. Antum harus belajar. Innamal ilmu bitta'allum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu harus dipelajari. Belajar agar antum tahu hakikat dari agama kita Islam. Ini tidak tahu dia. Karena itu obatnya adalah ilmu. Yang kedua, dia pun tidak tahu siapa Murji'ah. Murji'ah itu tidak, Murji'ah bukan orang yang taat kepada ulil amri. Justru Murji'ah mengangkat pedang kepada ulil amri. Itu hakikat Murji'ah. Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Murji'ah, semuanya mengangkat pedang, memberontak kepada penguasa. Jadi salah kaprah untuk mengatakan dakwah salafiyah sama dengan Murji'ah. Enggak sama. Murji'ah berontak. Berarti sahibul WA ini enggak tahu Murji'ah. Enggak tahu hakikat Murji'ah. Yang ketiga, enggak tahu siapa Syekhul Islam pada abad ini, Abdul Aziz bin Baz, yang diakui keilmuannya salafi, ahlus sunnah, imam ahlus sunnah pada saat ini, diakui oleh lawan dan kawan yang jujur, insaf mengakuinya. Dia tidak tahu, enggak pernah baca kitabnya. Yang keempat, tidak tahu pemerintahan Saudi Arabia. Karena hatinya sudah dipenuhi dengan asya, berbagai macam peralatan. Jadi harus dengan ilmu, adil, insaf. Jangan mengikuti hawa dan kezaliman dan kejahilan tanpa ilmu. Banyak yang harus kita bicarakan, barangkali sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.